الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan syubhat-syubhat yang biasa dilontarkan oleh orang-orang yang membenci dakwah salaf, dakwah yang mengajak kaum muslimin untuk menegakkan tauhid dan beribadah sesuai sunnah, menjauhi syirik, bid'ah dan khurafat. Dan banyak yang membenci dakwah ini, dan supaya kaum muslimin tidak mengikuti dakwah ini, maka dilontarkanlah berbagai syubhat. Syubhat yang keempat ada di halaman 422 di buku saya, di buku antum 432. Katanya dalam syubhat yang keempat, jangan ikuti dakwah salaf karena dakwah salaf itu dakwah Wahabi, sementara Wahabi itu kan sesat. Kalau kita bantah atau kita sanggah Wahabi itu sesat atau tidak, maka nanti efeknya adalah ke dakwah salaf itu sendiri. Tidak perlu dipungkiri, bagi saya tidak perlu dipungkiri bahwa dakwah salaf itu memang dakwah yang sering orang bilang dakwah Wahabi itu. Sebagian ustadz, dan ini tidak mengapa, mereka mengatakan Wahabi itu ada dua, ada yang sesat, ada yang tidak, dan kita yang tidak. Bagi saya, ya mau dibilang sesat atau tidak, dakwah salafi, dakwah Wahabi, yang penting dakwah ini dakwah tauhid, dakwah sunnah. Tidak memudaratkan sama sekali meskipun kita dibilangi Wahabi. Karena memang yang ada di Indonesia adalah bukan yang versi Khawarij, tapi versi yang memang dikatakan oleh orang-orang sufi, orang-orang Syiah, itu dakwah yang kita bawa ini sekarang ini. Dakwah salaf inilah dakwah Wahabi. Wahabi yang seperti apa? Ya Wahabi enggak usah dibagi dua lagi. Memang Wahabi yang orang juluki kita itu seperti apa? Sekali lagi, tidak memudaratkan sama sekali mau dibilangi Wahabi, kamu dibilangi Salafi, kamu dibilang orang-orang sawah, kamu dibilang apa, selama kita berada di atas dalil, maka tuduhan dan umpatan serta gelar-gelar yang jelek bukanlah sesuatu yang perlu diambil hati. Mari kita baca Wahabi itu sesat atau tidak, itu dulu. Kata penulis Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizullahullah, banyak sekali tuduhan yang ditujukan kepada dakwah yang diemban oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang sering kita dengar di masyarakat, baik tuduhan itu dari tokoh agama maupun orang awam. Tapi saya katakan yang paling banyak mengeluarkannya tuduhan itu adalah tokoh agama. Orang awam mah mana ngerti? Yang ngerti itu adalah tokoh agama, ustadz-ustadz, dai-dai, kiai-kiai, habib-habib, yang memang punya status sebagai penyeru kepada agama. Bahkan saya katakan kalau orang awam, betul-betul awam, disuruh dengerin semua dakwah, insyaallah mereka akan condong kepada dakwah salaf, dakwah Wahabi. Karena dakwah salaf, dakwah sunnah itu dakwah yang sesuai fitrah. Dan orang-orang awam bilang begini, kita kalau betul-betul mau berpikir ilmiah, kita pasti akan suka dengan dakwah salaf. Karena dakwah salaf itu ngomong apa pakai dasar, ada dalil. Beda dengan dakwah sufi, dalilnya mimpi, didatangi mimpi, dalam mimpi ada Syekh Anu yang bilang ini, bikin amalan ini, bikin amalan itu, banyak khurafat, banyak hayalan. Dakwah salaf apa adanya, ada dalil kerjakan, tidak ada dalil tinggalkan, jangan mengada-ngada, selesai. dakwah salah malah simpel. Ya aneh-aneh. Itu kalau orang awam ya. Bila betul-betul orang awam, insya Allah kalau disuruh jualan pakai lapak dakwah Ikhwanul Muslimin, dakwah Hizbut Tahrir, dakwah Sufi, dakwah Jamaah Tabligh, dakwah Salafi, saudara dengerin satu-satu, saya yakin mereka akan dakwah ikut dengan dakwah salaf, karena dakwah salaf pakai dasar. Kenapa mereka melontarkan tuduhan? Karena ketidaktahuan mereka terhadap hakikat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antara tuduhan-tuduhan gegabah dan membabi buta yang mereka tuduhkan, yang paling mencolok adalah kata-kata Wahabi itu radikal, tidak mencintai Nabi, mengingkari maulid, mengingkari syafaat Nabi, tidak mau bersolawat, tidak mencintai ahli bait, mengajak untuk menentang madhab yang empat, mencerai-beraikan kaum muslimin, khawarij yang suka mengkafirkan kaum muslimin, kasar, kejam, memutuskan silaturahim, tidak mau sholat sunnah, mengharamkan ziarah kubur, tawassul, tabarruk, dan lain-lain. Ini kalau mau dibahas satu-satu, ringkasnya gini. Wahabi itu mengingkari maulid Nabi. Jawabannya, yang diingkari bukan maulidnya bos, tapi perayaannya. Karena perayaannya bid'ah. Maulidnya gak ada masalah, memang Nabi itu pernah lahir. Kami mengingkari perayaannya karena perayaan ini adalah sesuatu yang mengada-ngada, gak punya dalil. Oh, mengingkari syafaat Nabi. Siapa bilang? Di buku-buku Wahabi bahkan dibuat bab khusus tentang syafaatul uzmanya Nabi. Dan itu diyakini oleh Wahabi. Tidak mau bersalawat kepada Nabi. Dusta. Bahkan Wahabi berkeyakinan siapa yang tidak bersalawat kepada Nabi di tahiyat akhir, maka sholatnya batal. Bahkan Wahabi berkata, hari Jumat itu hari yang disunnahkan memperbanyak sholawat. Bahkan Wahabi berkata, siapa yang berdoa dan dimulai dengan salawat dulu, maka itu afdal. Penyebab, diantara penyebab dikabulkannya doa, memulai salawat, memulai doa dengan salawat terlebih dahulu. Yang kami ingkari adalah salawatan pakai kasidahan atau pakai gendang, bukan salawatnya. Wahabi itu tidak mencintai ahli bait, itu juga dusta. Ahli bait itu dicintai oleh Wahabi, justru Wahabi sangat mencintai ahli bait. Tapi proporsi cintanya Wahabi terhadap ahli bait itu proporsional. Di mana ahli bait dicintai tetapi tidak berlebih-lebihan. Mendudukan mereka sebagai dalam kedudukan yang sebenarnya, bukan dengan kedudukan yang berlebih-lebihan seperti orang Syiah. Kalau orang Syiah bilang, oh enggak mencintai Ali, dusta. Nanti kalau orang Sufi beda lagi, enggak mencintai kami. Kalau kepada kami itu enggak ada penghormatannya sama sekali, padahal kami adalah keturunan ahli bait. Kami ini keturunannya Nabi. Bawa cium tangan, telapak bolak-balik. Wahabi itu sama sekali, kalau ada gurunya dari kalangan ahli bait, ada sisa airnya, sama sekali enggak mau menyentuhnya. Wahabi itu enggak ada hormat-hormatnya sama kami. Beda kalau murid-murid kami kami tinggalin gelasnya direbutin. Ya. Ya maaf, kami cintai ahlul bait, tapi ahlul bait itu proporsinya ada. Mereka manusia biasa. Ludah mereka tidak punya berkah, yang ada adalah ludah Nabi. Ludah mereka ludah biasa. Ludah para habib, para sayyid ludah biasa. Kami tidak pernah meyakini keberkahannya. Karena mereka manusia biasa. Yang terbaik di sisi Allah adalah yang takwa, bukan semata-mata nasab. Katanya Wahabi itu menentang madhab yang empat, salah. Justru Wahabi di dalam fikih-fikihnya sebatas kemampuan dai-nya mereka mengatakan dalam madhab ini begini, madhab ini begitu. Yang lebih roji adalah madhabnya yang ini, karena dalilnya begini. Ada kalanya merujukkan pendapat Syafi'i, ada kala merujukkan pendapat Maliki, ada kalanya merujukkan pendapat Hanafi atau Hambali. Apakah merujukkan dengan salah satu pendapat mazhab itu menunjukkan menentang mazhab yang empat, atau sebaliknya malah? Katanya Wahabi itu mencerai-beraikan kaum muslimin. Kenapa cerai-berai? Ya soalnya semua orang dikritik. Loh, kritiknya pakai dalil atau pakai apa? Dan kritik kan ada sebab. Kritik itu biasanya lahir karena ada sebuah kesalahan atau penyimpangan. Kalau tidak ada kesalahan atau tidak ada penyimpangan, tidak akan lahir kritik. Kritiknya pakai nafsu, yang dikritik orangnya atau pendapatnya. Iya. Katanya Wahabi itu Khawarij suka mengkafirkan kaum muslimin. Duh, kalau mengkafirkan kaum muslimin, kenapa orang-orang Wahabi sholat di belakang kaum muslimin? Kenapa Wahabi tidak punya pendapat wajib sholat hanya di Masjid Nasa'i dan haram hukumnya sholat di masjid-masjid Nahdiyin misalnya? Kenapa kok orang-orang Wahabi yang tinggal di Regensi sholat bersama orang-orang kaum muslimin yang lain yang mungkin tidak sependapat dalam sebagian masalah? Ya. Wahabi itu kasar dan kejam. Oke, sebagian dari Wahabi mungkin ada yang kasar. Biasanya yang kasar adalah yang awam. Adapun dai, dai mengkritik, lalu kritik dibilang kasar. Kritik bukan kasar. Kasar itu kalau lahir nama-nama binatang. Misalnya saya mengkritik sebagian dai, lalu yang keluar adalah kata-kata binatang, itu baru kasar. Yang keluarkan bukan demikian, tetapi tahdiran terhadap penyimpangan. Lalu tahdiran terhadap penyimpangan dibilang kasar. Kasar itu kayak apa sih? Apakah kritik itu dibilang kasar? Ataukah saya justru balik? Anda tidak mau mengkritik, tidak mau dikritik, berarti Anda itu sombong. Ayo, saya balik aja begitu. Saya mengkritik dibilang kasar. Kalau gitu saya balik. Antum yang anti kritik berarti antum sombong. Antum mengatakan antum suka ngeritik. Ustaz-ustaz Salafi Wahabi itu suka kritik. Kayak merasa benar sendiri. Oh, saya balik. Bukankah orang yang anti dikritik itu justru yang merasa benar sendiri? Ya atau tidak? Salafi Wahabi itu suka memutus kekeluargaan. Ini pada dari mana? Ada kasus pemutusan hubungan kekeluargaan, mah itu di agama manapun, di manhaj manapun ada. Kasuistik tidak bisa jadi dalil. Itu perilaku sebagian oknum. Salafi Wahabi tidak mau sholat sunnah. Ini ngerampok tuh. Salafi Wahabi mengharamkan ziarah kubur. Dusta. Salafi Wahabi justru suka ziarah kubur. Tapi ziarah kubur yang seperti apa? Yang diingkari oleh Salafi Wahabi adalah ziarah kubur dengan cara yang bid'ah. Seperti ziarah kubur lalu membaca Quran di sana. Ziarah kubur bawa bunga, bawa air. Doa bersama di sana. Adapun Salafi Wahabi tidak mengingkari ziarah kubur, barang mereka meyakini itu sunnah. Tapi dengan tata cara yang sesuai sunnah juga. Ya. Ini banyak tuduhan-tuduhannya. Kenapa bisa lahir demikian? Sini. Kata penulis, kita jawab. Faktor yang mendorong orang-orang memusuhi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau dakwah Salafiyah ada beberapa. Seperti hawa nafsu. Kedengkian. Tapi kalau dengki atau tidak, kita tidak boleh nuduh. Tapi memang nyata ada sebagian dai yang benci dakwah Salafi karena dengki. Kenapa dengki? Karena kalau Salafi Wahabi ngisi kajian di masjid umum, ramai. Kalau bukan Salafi Wahabi yang ngisi di kajian umum, di masjid umum, tidak ramai. Lalu Salafi Wahabi lucunya, kalau apa uniknya begini, Salafi Wahabi kalau lihat kajiannya, oh ustadznya tidak sesuai sunnah, bubar. Tapi kalau yang ngisi Salafi Wahabi, orang sufi, orang HTI, ikhwani, bubar juga. Cuma jumlahnya Salafi Wahabi lebih banyak, jadi kebubaran mereka itu lebih terasa. daripada bubarnya HTI. HTI lihat Salafi Wahabi keluar juga mereka dari masjid, tapi enggak ada rasanya karena jumlahnya enggak berasa. Ya tidak? Di masjid Istiqomah itu yang ngasihkan banyak. Dulu zaman tahun-tahun 2009, 2008 saya ikut kajiannya Ustaz Abdurrahman. Kajian Ustaz Abdurrahman yang paling banyak di sana. Hari Jumat malam. Kalau Ustaz Abdurrahman enggak ada, sepi masjidnya. Kalau yang ngisi dari MUI, maaf, yang hadir paling 10. Enggak nyampe malah. Jadi kalau Ustaz Abdurrahman enggak ada, terasa orang bilang yang bukan pengikutnya Ustaz Abdurrahman, yang pengikutnya Ustaz Abdurrahman itu hanya Ustaz Abdurrahman aja kalau mau ada baru duduk. Nah, dibalik. Kalau Ustaz Abdurrahman ada, apa yang ikhwani mau duduk? Kalau Ustaz Abdurrahman ada, apa yang HTI mau duduk? Apa pengikutnya Jamus mau duduk? Atau cuma sekedar ngasih tempat supaya masjid ramai? Gimana? Orang sering bilang begitu. Lalu sebagian dai jadi dengki. Kedengkiannya apa? Oh, kalau ini ramai, oh dasar. Lalu muncul kata-kata, kalau bukan ustadznya enggak mau ngaji. Lah, saya tanya, apakah kalau datang ustadznya yang salafi Anda mau ngaji? Nehi-nehi kata orang dia. Anda enggak datang. Anda pergi kok. Saya tahu di Istiqomah juga seperti itu. Pengikut-pengikut Hizbut Tahrir kalau datang Ustaz Abdurrahman mereka di kantor ngobrol. Pengikut-pengikut MU enggak mau duduk. Itu. Ustaz Nadif itu pernah ngisi di sana. Ngisi kajian bahasa Arab pelatihan khusus buat ustaz-ustaz. Ustaz Nadif kilo 10 bikin kegiatan bahasa Arab yang diikuti khusus ustaz-ustaz yang enggak bisa bahasa Arab. Waktu Ustaz Nadif belum bilang dia itu salafi. Habis dia bilang saya salafi, langsung bubar kajiannya. Enggak ada lagi, dia enggak dipakai lagi. Ayo. Itu apa namanya? Dengki sesama dai. Kenapa orang benci dakwah salafiyah? Karena rasa takut terhadap kekuasaan. Saya enggak tahu maksudnya, tapi ini juga masalah pribadi orang. Enggak bisa kita tuduhkan begitu saja, tapi bisa jadi ada. Ya. Begitu juga karena taklid buta. Kalau ini banyak orang cuman karena ikut ustadznya, ustadznya bilang apa, dia bilang dakwah salaf itu dakwah sesat, dakwah wahabi, maka orang awam karena taklid buta mereka ikut juga. Oh iya deh. Karena fanatisme yang berlebihan. Fanatisme terhadap guru-guru, terhadap kiai-kiai yang diikuti, terhadap orang-orang yang mengklaim diri mereka habib, lalu kemudian pengikut fanatiknya mengikuti, tapi mereka tidak mengecek terlebih dahulu kebenarannya. Sebagian besar di antara mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui hakikat dakwah ini, tidak mau mengecek dan tidak mencari kebenaran isu yang disiarkan oleh orang-orang yang selalu memusuhinya dan orang-orang yang tidak tahu kebenarannya. Pernah di Regensi dulu. Di Regensi itu ada seorang dai, Habib tinggal di sana. Ngisi kajian ibu-ibu, lalu yang diangkat nama Roja. Ibu-ibu jangan ikut tuh TV-TV Roja. Nanti ibu jadi Wahabi. Setelahnya kita bikin kajian ummahat, sampai sekarang justru kajian ummahat itu yang paling ramai di Regensi. Ustadz tersebut kalau ngisi kajian di masjid yang sama, takmirnya bilang paling yang datang maksimal 10. Berapa maksud Tris yang datang kalau mereka yang datang, yang hadir? Paling 2-3. 2-3 orang. Padahal dulu bilang jangan ikut dakwah roja. Justru setelah orang dibilang begitu, mungkin orang malah mau cari. Coba kajian ummahat kalau hari Rabu berapa jumlahnya Mas Tris? Lebih ramai daripada kajiannya bapak-bapak di malam hari yang diisi oleh sebagian habib itu. Nah, orang kalau mau cari tahu kebenaran, setelah difitnah dakwah salaf dan mereka ingin dengarkan, justru nanti mereka akan ikut dakwah salaf. Maka paling bagus bagi, ini tips bagi para kiai habib dan yang tidak suka dengan dakwah salaf, tipsnya adalah tidak usah sebut-sebut roja, nanti orang malah tertarik di roja gitu. Bagusnya tidak usah dibantah, tidak usah dibahas, jadi orang ikut anda aja. Ini tipsnya, semakin anda sebut roja, orang akan semakin nonton, dan orang semakin nonton insya Allah semakin cinta. Ini saya kasih tips ya. Kalau anda ingin pengikut anda tidak lari ke roja, tidak usah sebut Masjid Nasa'i, nanti orang awam malah lari ke sini. Kalau orang awam lari ke sini, nanti jadi ramai kajiannya dan sudah ya, orang malah lari ke sini. Jadi tidak usah sebut-sebut Masjid Nasa'i, Masjid Nasa'i itu Masjid Wahabi, jangan ke sana, nanti orang ramai ke sini, nanti orang malah kajiannya jadi ramai. Jadi mending anda diam-diam aja. Itu tipsnya. Perlu diketahui bahwa nama Wahabi atau Wahabiyah bukan penamaan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mana pernah bilang dirinya Wahabi. Ini dakwah kita namanya dakwah Wahabi. Tidak pernah. Tidak ada nama khusus dalam dakwah Wahabi. Itu yang ngasih nama bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beda kalau pengikut Hasan al-Banna, itu memang ikut dengan nama. Kita ini Ikhwanul Muslimin. Pengikutnya Taqiyuddin Adnabhani, mereka menamakan diri, kami adalah Hizbut Tahrir. Kalau yang mengikuti dakwahnya Muhammad Ilyas Al-Kandahulawi, mereka mengatakan kita ini Jamaatut Tabligh. Mereka punya nama. Sedangkan dakwah salaf, dakwah Wahabi, yang ngasih nama bukan merekanya, tapi yang memusuhinya. Kalau Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, nama yang penting orang, manusia itu tidak syirik, yang penting tidak ke kuburan-kuburan lalu berdoa di kuburan, itu aja intinya. Tidak ada hubungannya sama menjadi pengikut, memperbanyak masa, tidak ada hubungan. Penamaan ini datangnya dari penjajah Inggris dan diikuti oleh orang-orang yang suka berbuat syirik dan bid'ah, yang benci terhadap dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tujuannya untuk mengolok-olok dan mencela serta membuat orang lari dari dakwah ini. Pada abad ke-12 Hijriah terjadi kemerosotan yang sangat parah. Anarkisme, kemunduran, keterbelakangan, kebodohan, berbagai bid'ah dan khurafat di mana-mana, sehingga sunnah menjadi asing. Semua itu sangat membutuhkan pembaharuan. Lalu berkat takdir Allah, muncullah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk membuktikan janji Allah bahwa dalam setiap abad Allah akan mengutus seseorang yang akan memperbaharui agamanya, seperti dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yab'atsu li hadhihi ummati 'ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah taala akan mengutus setiap awal 100 tahun untuk mengutus umat ini seseorang yang akan memperbaharui agama mereka. Dan para ulama kita yang dakwah mereka dakwah tauhid, dakwah sunnah, mengatakan di abad ke-12 Hijriah, di awalnya 1100 sekian tahun, di awalnya dimunculkan adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Adapun di abad kita, abad 14, maka para ulama kita mengatakan mereka adalah di antara mujaddid-mujaddidnya abad 14 adalah Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Syekh bin Baz ketika ditanya siapa mujaddid abad ini, dia bilang Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani kalau ditanya siapa mujaddid abad ini, dia bilang Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin kalau ditanya siapa mujaddid abad ini, dia bilang Al-Albani dan bin Baz. Jadi tukar-tukaran aja di antara tiga orang itu. Orang-orang yang mengamati hakikat dakwah ini, yang menonjolkan prinsip-prinsip syariat serta kaidah-kaidah ilmiah dan sistematis, akan tahu bahwa dakwah ini, dakwah salaf, dakwah Wahabi, memang berdiri di atas dasar kebenaran dan keadilan. Dakwah ini justru menjadi cerminan Islam secara global dan detail. Dakwah ini secara alami mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para khulafaur rasyidin dan para salafus saleh sebagai pemimpin agama sepanjang sejarah. Semua isu yang disiarkan oleh musuh yang tidak mengetahui hakikat dakwah ini adalah kecurigaan, kebohongan dan tuduhan-tuduhan gegabah dan membabi buta yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya dengan penelitian ilmiah. Ya, semua isu atau tuduhan, maaf, semua isu yang dilontarkan tentang dakwah salaf itu sebenarnya adalah tuduhan-tuduhan saja yang gegabah dan membabi buta tapi tidak punya dasar. Teman-teman yang dirahmati Allah, kan mungkin antum juga tahu bahwa saya dalam setahun dua tahun belakangan, karena ada dakwah, karena ada kajian mulia mana salaf, kami munculkan produk-produk video pendek yang isinya adalah bantahan terhadap sebagian da'i. Di antara yang awal-awal saya bantah adalah Adi Hidayat dalam masalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat tahiyatul masjid, dalam soal maulid Nabi. Kemudian ada saya sebut sesekali tapi tidak banyak adalah Ustadz Abdul Somad. Kemudian yang baru-baru yang terakhir adalah Rahmat dan Zulkifli. Lalu kemudian saya perhatikan di sebagian komentar sebagian orang di video-video pendek yang kami munculkan, ada tulisan-tulisan Ustadz yang numpang tenar, Ustadz yang ingin viral. Ada yang bilang gini, Ustadz kalau ingin bersinar jangan redupkan sinarnya orang, Anda ingin top ya. Semua kalimat-kalimat yang setelah saya rangkum kemarin, ingin top, ingin bersinar, ingin naik ke atas, ingin viral, ingin terkenal dan lain-lain. Maka di bagian YouTube yang terakhir tentang dakwah akhir zaman, saya komen di situ. Kemarin saya tulis sendiri komennya dan saya posting sendiri. Saya bilang, kami sebagai dai tidak butuh keterkenalan. Dan justru yang bikin video ini viral, yang bikin video ini terkenal, karena reach-nya di Facebook itu mungkin sudah mungkin 100 ribu ada mungkin 100 ribu orang. Karena terlalu banyak di komen, sampai 900 komen, mungkin sekarang sudah 1000 komen. Lalu kemudian di share, yang nge-share adalah kebanyakan bukan dari kita, tapi dari mereka. Ingin terkenal, ingin viral dan lain-lain. Saya bilang justru yang bikin kami terkenal, yang bikin video ini viral, kalian sendiri. Coba kalian diam, gak usah share, gak usah komen. Ini video paling view-nya 100-100, like-nya paling 1000, segitu aja. Komennya paling 10-10. Saya yakin komennya di Facebook itu paling barakallahu fikum Ustaz, alhamdulillah Ustaz, terima kasih Ustaz, alhamdulillah akhirnya ada yang menyuarakan suara hati saya. Gitu aja. Tapi yang muncul anjing, babi dan lain-lain itu kan kalian. Yang nge-share kan kalian. Yang bikin terkenal itu kalian. Seandainya kalian diam dan tidak usah komen, kami tidak terkenal. Dan kami memang tidak menginginkan itu. Karena saya memunculkan video-video produk seperti itu, mentahdir penyimpangan, adalah untuk memberitahukan kepada orang yang mau tahu aja. Kalau kalian tidak mau, tidak apa-apa, tidak usah. Gitu. Ya. Tapi yang jelas ada kata-kata ingin viral, ingin top, ingin dan lain-lain. Ya akhi, yang bikin top itu kalian sendiri sebenarnya. Seandainya kalian diam. Di HP admin saya itu tidak kurang undangan keluar kota Balikpapan 50 kota. Jadi enggak usah ditambah lagi dengan kalian memviralkannya. Semakin diviralkan semakin nambah, itu aja kami tidak sanggup untuk mengisinya. Setahun, mohon maaf, setahun saya, kita punya 12 bulan. Dari 12 bulan saya punya jadwal umroh 4-5. Masih ada berarti sekitar 7-8 bulan. 7-8 bulan ini dipotong Ramadan sama Syawal. Ada daurah masyayikh. Saya paling bisa mengisi keluar kota 5-6 bulan. 1 bulan 1 kota aja. Berarti 5 sampai 6 kota dalam setahun. yang antri 50 undangan lebih, berarti 10 tahun baru bisa nunggu. Nah, gak usah ditambah lagi dengan cara alul bidah ikut memviralkan, gak usah ditulis-tulis tuh ingin viral dan lain-lain, justru semakin viral. Ini bukan nyombong, dan tidak ada prinsip bagi kami sombong. Bagi orang yang sombong, sedekah. Kami tidak punya prinsip seperti itu, tapi itu kenyataan. Maka kalau tidak ingin ustadz-ustadz salafi terkenal, saya beri tips kepada pengikut ahli bid'ah dan ahli bid'ah. Tipsnya adalah tidak usah dikomenin, tidak usah membantah ustadz-ustadz salafi. Nanti ustadz salafi semakin terkenal. Dialah yang sudah terkenal, Ustaz Yazid, Ustaz Firanda, Ustaz Syafiq. Nah, yang kecil-kecil seperti Muflin enggak usah dikomen. Nanti dia jadi terkenal. Gitu. Ya, itu tidak? Semua isu yang disiarkan oleh musuh yang tidak mengetahui hakikat dakwah ini adalah kecurigaan, kebohongan dan tuduhan gegabah membabi buta. Tidak bisa dibuktikan kebenarannya dengan penelitian ilmiah. Namun, sebagian besar orang yang mengkritik dan memusuhi dakwah ini mempersoalkan kesalahan sebagian ulama-nya dan sikap kontroversial sebagian pengikutnya, seperti keras, kejam, radikal, dan lain sebagainya. Sementara mereka tidak menemukan alasan yang dapat mengecam dakwah ini bila dilihat dari segi isinya, prinsipnya, tujuannya, dan manhajnya. Tetapi sayangnya mereka tidak bisa membedakan, sehingga mereka menyamaratakan begitu saja. Ini tidak adil dan sewenang-wenang. Perhatikan jemaah, paragraf ini menarik dan ringkasnya begini. Orang menuduh-nuduh atau menjelek-jelekkan dakwah salaf, tapi pakai oknum. Kita akui bahwa di dalam dakwah salaf, pengikutnya tidak pernah sempurna. Tapi dakwah salaf itu dakwah yang benar dan dakwah sempurna. Dakwahnya, manhajnya, pengikutnya, ustadznya tidak. Karena ustadznya dan pengikutnya manusia biasa. Sebagai manusia biasa, sebagian da'i dan ulama yang bermanhaj salaf, mereka pun kadang punya kesalahan. Dan sebagai manusia biasa, kadang pengikut dakwah salaf itu melakukan kesalahan. Ada memang sebagian orang yang menyandarkan diri mereka pada dakwah salaf. Mereka itu kasar, ada. Kasar sama istrinya, ada. Tidak suka senyum, banyak. Kalau ketemu yang kaum muslimin yang umum, mereka tidak mau sapa, ada. Itu tidak kita nafikan, betul. Tapi janganlah mengecam dakwah salaf ini, tapi pakai oknum. Sebagaimana Anda mengecam Islam sebagai agama teroris, tapi pakai oknum. Oknum bukan dalil. Jangan salahkan Islamnya ketika ada sebagian orang yang tidak membawa akhlak-akhlak Islam. Begitu juga dakwah salaf. Jangan salahkan dakwah salafnya bila ada dari pengikutnya yang tidak bisa membawa dakwah salaf ini dalam kepribadian mereka. Ada sebagian pengikut dakwah salaf yang mereka itu baru ngaji, lalu ketika ditanya kenapa maulid nabi bid'ah, mereka tidak bisa jawab sama sekali karena baru ngaji. Nanti janganlah di kantor kemudian bilang gini, itu nah orang salafi, kutanyain kenapa maulid nabi itu bid'ah, tidak bisa jawab. Ya kalau yang enten tanyain adalah orang yang baru ngaji, yang baru belajar, ya wajar. Itu ustadz, itu pengikut kajian salaf, celana cingkrang, jenggot, tapi ngaji aja masih aeo, hadis aja belum ada yang hafal kecuali innamal a'malu binniyat. Ya jangan yang disalahkan orangnya, kan oknum, dan itu adalah mungkin orang baru ngaji. Yang antum lihat coba ustadznya, adakah ustadz salafi menjadi ustadz kemudian bahasa Arab aja nggak bisa, apalagi ngaji, atau ngaji aja nggak bisa apalagi bahasa Arab? Janganlah yang disalahkan sesuatu, tapi pakai oknum. Anda coba lihat lebih dalam. Temukan kesesatan dalam dakwah salaf. Jangan lihat orangnya. Kalau seandainya dakwah salaf itu sesat, laporkan polisi. Itu tips lagi yang ketiga. Supaya dakwah salaf itu tidak berkembang, ustadz-ustadznya laporkan polisi dengan pasal penistaan agama. Laporkan. Nanti kita kelahi di pengadilan, tapi kan pakai argumentasi. Ya tidak? Nah, sebagian orang sudah enggak usah, kalau sama salafin enggak usah kau pakai dalil, nanti kau kalah. Ajak aja dia ke Manggar lalu kelahi di pantai. Nah. Apa? Pakai otak, jangan pakai otot. Nanti yang turun datangi kajian salaf pakai truk bawa parang. Saya yakin salafi wahabi enggak bakal mengadainya ada dengan parang, karena salafi wahabi menganggap anda kaum muslimin, dan salafi wahabi tidak akan membunuh kaum muslimin. Kalau seandainya anda bilang salafi wahabi itu mengkafirkan kaum muslimin, apa enggak terbalik? Anda mendatangi kajian salaf pakai parang dan anda ingin membunuh mereka? Apakah kami ini orang kafir? Apakah ini area perang? Kami ini kafir harbi untuk diperangi dengan parang? Apa anda terbalik, siapa mengkafirkan siapa? Ya, orang sering bilang menepuk air terpercik ke muka sendiri. Ayo. Adapun sikap sebagian pendukungnya yang keras, kejam, tidak kejam tidak ada lah ya. Insyaallah pengikut Ahlussunnah tidak ada yang kejam. Kalau keras iya. Ya. Ada yang keras. Tidak suka senyum. Kalau bicara itu keras ada. Apa sih? Apa sih? Awasnya apa sih? Ada, ya. Ada yang seperti itu. Ada yang tidak bijaksana, ada yang gegabah, ada yang kurang sabar, ada yang pemarah. Tapi semua ini sama sekali tidak pernah diajarkan oleh manhaj dan prinsip dakwah ini. Oknum sekali lagi bukan dalil. Coba antum melihat buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Ada enggak bab anjuran bersikap keras? Atau keras itu tadi, keras itu sebenarnya ekspresi anda tidak bisa menerima kritik dan dalil, lalu anda tuduh balik, ini orang keras, mau menang sendiri. Padahal justru orang yang tidak menerima kritik, ya, itulah orang yang menang sendiri. Semua ini sama sekali tidak diajarkan oleh manhaj dan prinsip dakwah salaf atau dakwah wahabi. Bahkan hal itu termasuk sesuatu yang tidak bisa diterima oleh ajaran agama, prinsip dakwah, umat maupun masyarakat. Kita ambil contoh generasi sahabat. Dibimbing langsung oleh Rasulullah di atas Islam dan manhaj yang lurus, tapi ada yang mencuri. Ada yang berzina. Sahabat Nabi ada yang berzina kan? Nah, terus apakah kita bilang sahabat itu jelek semua? Sahabat adalah orang-orang yang dijamin oleh Nabi keriduan Allah kepada mereka dan surga. Tapi oknumnya tidak bisa menghancurkan label bahwa mereka adalah sahabat Nabi yang punya jaminan surga. Ya. Bahkan di antara mereka ada yang bagi Allah mereka berzina pun tidak apa-apa. Siapa mereka? Siapa sahabat-sahabat Nabi yang biarpun mereka berzina, biarpun mereka melakukan riba, mencuri dan lain-lain, bagi Allah enggak ada masalah karena mereka diampuni semuanya. Siapa itu? Ahli Badar. Para sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Di bulan Ramadan 1 banding 3 sampai 1 banding 10 jumlahnya. Seorang kaum muslimin harus menghadapi 3 sampai 10 orang kafir. Perang Badar yang begitu luar biasa berat bagi kaum muslimin sambil puasa. Maka Allah berikan hadiah kepada mereka, kata-kata Allah, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Silakan kalian mau berbuat apa aja, mau zina kamu apakah, sesungguhnya sudah kalian kuampuni semuanya. Ada begitu kalau di kita? Wahai para pengikut Nasa'i dan Salafi Wahabi, terserah kamu buat apapun, sesungguhnya nanti dosamu kalian dan semua kita ini saya yang tanggung. Hah? Ustadznya aja nanggung berat dosanya, dia sendiri enggak sanggup. Enggak ada kalau di kita seperti itu. Nah, tapi di kalangan sahabat Nabi ada orang yang berzina, seperti sahabat wanita Ghamidiyah. Ada bahkan seorang sahabat laki-laki yang ketangkap berzina, mau dirajam dia lari. Ya. Maka tidak bisa kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengajarkan berzina. Ada sahabat berzina lalu dibilang itu Nabi ngajarin berzina. Sebagaimana dakwah salafi ada yang orangnya itu keras, tidak suka senyum, lalu dikatakan dakwah salaf, dakwah anti senyum. Ya. Bahkan sering kan kita lakukan, nah kita lakukan, karena jarang kita lakukan belakang-belakang ini. Coba lihat kanan kiri antum. Kalau antum tidak kenal, tanya namanya dan tanya dia tinggal di mana. Ayo, ayo. Tanya tinggal di mana? Tanya juga jomblo tenda. Siapa tahu antum punya calon kan? Siapa tahu antum punya calon? Kebetulan jomblo sebelah antum. Ya oh kebetulan nih. Sudah. Nah tadi waktu antum salaman, antum kasih gigi atau enggak? Tadi antum senyum atau enggak? Ah, apakah itu namanya dakwah salafi anti senyum? Dakwah keras? Oknum, jangan dipukul rata ke semuanya. Ustaz-ustaz salafi itu berapa banyak yang murah senyum? Seperti saya. Sudah jelas bahwa pengaruh positif dakwah ini tidak hanya terbatas bagi para pengikut dan pendukungnya saja. Dakwah ini sanggup mempengaruhi manhaj para penentangnya. Ini klaim yang luar biasa. Tapi klaim ini bukan tak punya dasar. Ini klaim luar biasa. Luar biasa berani, tapi ini memang nyata. Dakwah salaf itu bukan hanya mempengaruhi manhaj pengikutnya, tapi manhaj penentangnya. Berapa banyak orang pindah ke dakwah salaf dari dakwah-dakwah ormas, dakwah partai, setelah mendengarkan, mencoba melepas terlebih dahulu baju dan seragam partainya, seragam ormasnya, lepas dulu KTA-nya, mengikuti dakwah salaf, setelah itu ikut dakwah salaf. Berapa banyak orang di, mungkin di sini, yang dulunya waktu awal-awal dengar dakwah salaf itu dakwah mengerikan, dakwah yang pokoknya jangan diikutin. Belakangan setelah dengar, ikut juga. Ya atau tidak? Ada yang bilang, Ustaz, saya dulu kiai. Saya sudah pernah cerita ya. Saya ini dulu kiai di kampung. Soalnya kiai ini karena ikiai. Ini aja. Tidak ada yang bisa ngaji. Jadi karena ini meninggal, ikiai. Ikiai, ikiai, ikiai, kiai, kiai. Jadilah kiai. Saya itu kiai dulu di kampung. Ya. Saya merasa diri saya sudah di atas kebenaran itu. Ngajiin orang meninggal, tahlilan dan lain-lain. Setelah ikut dakwah salaf ini, betapa banyak yang saya ternyata tidak tahu. Ini. Berapa banyak yang saya ternyata itu tidak mengerti dulunya. Sekarang ikut dakwah salaf. Ya. Jadinya bukan kiai lagi. Nengkone. Ya. Ia menjadi sebab semakin memudarnya fenomena berbagai macam ghulu, bid'ah, syirik dan praktek sihir. Hilangnya banyak kuburan yang disembah, nisan dan tempat-tempat ziarah yang dikeramatkan, dan berkurangnya jumlah orang yang melakukan perbuatan tersebut. Jemaah, coba perhatikan. Gara-gara dakwah salaf, gara-gara dakwah wahabi, jadi hilang, berkurang minimal fenomena-fenomena ghulu, berlebih-lebihan terhadap ustadz, berebutan tangan ustadz, mencium tangannya putih dan hitamnya, berebutan air minumnya, itu jadi kurang. Coba kalau manusiawi ya, kalau manusiawi, kira-kira kalau antum itu punya minum, lalu antum tinggalkan, orang berebutan. Kira-kira antum bangga enggak? Manusiawi nih. Bangga itu enggak? Bangga kan? Itu enggak? Maka seringkali ada orang minum segitu aja. Sengaja supaya apa? Direbutkan. Semakin banyak yang rebutin nanti semakin gini nah, semakin busung dada, semakin tinggi. Gitu. Gara-gara dakwah salaf yang gitu-gitu jadi enggak berharga. Kamu siapa? Ludahku, ludahmu sama aja. Apalagi aku enggak perokok, kamu perokok. Maaf aja ya, Ustaz, kalau kamu merokok enggak kutinggalkan minummu. Ngapain aku minum bekas orang perokok? Penyakit juga aku nanti. Gitu. Lama-lama coba perasaan. Kalau ada dulu orang yang minumnya direbutkan, belakangan ditinggalin, sakit hati enggak? Hah? Dulu kan bangga minum itu. Minum memang itu minumnya wali itu. Gitu kan? Belakangan enggak direbutkan. Ih, kurang ajar semua orang ini kan? Gitu enggak? Dulu berharga, saya belakangan enggak berharga. Nah, itu yang membuat sebagian dai-dai sufi jadi merasa tidak senang dengan dakwah salaf, dakwah wahabi, karena berkurang dirinya. Dulu siapa, sekarang apa? Berkurang bid'ah. Dari tahun 90-an acara-acara maulid, acara-acara bid'ah di mana-mana. Kok tahun-tahun di ribuan sejak datang dakwah salaf, dakwah ada TV mana, radio mana, ustaz mana bikin kajian, muncul masjid-masjid, merebak di mana-mana, kok berkurang? Makanya sebagian orang kemudian merasa harus dipersekusi nih dakwah-dakwahnya. Kalau bikin tablik akbar harus diberhentiin. Kalau perlu ustaznya di bandara dicegat memang sudah. Kenapa begitu? Nanti orang datang, semakin orang datang semakin sedikit acara bid'ah. Kalau semakin sedikit acara bid'ah, kita ngisi di mana dong? Nanti kita dapat amplopnya dari mana? Karena setiap ada yang meninggal itu ladang uang. Ya tuh tidak? Kan ada orang meninggal itu ladang uang bagi pengikut tahlilan. Karena kalau datang pulang, apalagi kalau pakai baju koko yang di sini ada kantongnya. Kau pulang di sini pasti ada yang begini kan tangannya gitu. Apalagi kau ustadznya. Minimal kau bawa pulang besek. Di situ ada nasi, telur sama sambal goreng tempe dan pisangnya. Dan alhamdulillah kalau di sini terbuka pertama ada amplopnya. Nah, ketika hilang yang gitu-gitu, hilang juga duit. Hilang juga penghasilan. Ini nyata, sebenar-benar nyata. Diakui oleh sebagian dai mereka, mereka bilang begini. Masalahnya kalau dakwah salafi, dakwah wahabi itu orangnya ikhlas-ikhlas. Ustadznya itu ngisi, enggak ada amplop, enggak ada masalah. Kalau kita ini beda. Itu yang ngomong bukan dakwah, bukan ustadz salafi loh. Ustadz-ustadz itu sendiri. Dari dakwah-dakwah Asy'ari juga banyak yang bilang begitu. Ya, kayak kita ini memang susahnya apa-apa itu harus ada uangnya, apa-apa harus ada amplopnya. Makanya sebagian dai ketika membantah dakwah salaf, dakwah wahabi, yang disinggung uang. Misalnya mereka bilang kalau ustadz salafi wahabi itu pendapatnya sekian, dapat dana dari sini. Tunggu dulu. Kalau ngomong-ngomong soal dakwah terus soal ngomong uang, kata Imam Syafi'i, seseorang itu mulutnya tidak akan keluar kecuali isi kepalanya. Seseorang itu kalau bicara sesuatu, isi mulutnya itu tidak akan keluar kecuali dari lingkup isi kepalanya. Ngapain kau urusi uangnya ustadz-ustadz salafi? Apa kau juga cari uang dari situ? Gara-gara dakwah salaf berkurang praktek syirik, praktek sihir, jadi berkurang kuburan-kuburan disembah. Masalahnya kuburan disembah itu juga ladang uang, ya atau tidak? Banyak pendatang peziarah kubur yang kesana bawa uang. Banyak kuburan-kuburan yang itu memang sudah disetting. Misalnya datang peziarahnya, kuburannya itu bisa dikatrol jadi kayak naik, diterima memang ini berarti doanya. Orang masukin apa di bawah situ? Uang, masukin uang. Nanti pulang, nanti setelah sebulan baru diangkat, baru dipanen. Dipanen, dihitung, ini pengelola kubur berapa, ini yang penziarah berapa, yang apa namanya bagian taman berapa, manajemen berapa. Manajemen kuburan syirik juga ada, jangan salah. Ya. Ada manajemen keuangannya juga. Tempat-tempat ziarah yang dikeramatkan itu semua jadi berkurang. Maka benarlah dakwah ini mempengaruhi bukan saja yang ngikut tapi juga yang menentang. Yang menentang belakangan jadi pengikut. Sudah cukup waktu, baru sampai sini. Azan. Ini nanti susu saya sisakan kah? Tidak, tidak. Teman saya dulu belajar tahsin 2017. Pemahamannya salaf, hafal 7 juz. Tapi sekarang pemahamannya ikhwan muslimin. Sangat benci dengan pemerintah. Membela ini yang ditulis ya, membela Adi Hidayat, Rahmat Baikuni, Zulkifli dan lain-lain. Ikut pemahaman PKS. Bagaimana agar kita tidak tertarik seperti dia? Saya bilang begini, sebagian orang punya prinsip dengerin semua, ambil baiknya, buang buruknya. Sementara dia adalah orang awam yang belum mengerti ilmu alat, tidak punya pemahaman yang kokoh dalam akidah. Lalu ketika mengambil, berprinsip mengambil yang baik, buang yang buruk, ternyata terbalik, mengambil yang buruk, buang yang baik. Makanya terbalik, setelah dulunya bermanhaj salaf, belakangan tidak. Dua, lahirnya yang seperti itu dari kepedean. Terlalu pede terhadap diri sendiri, terlalu pede terhadap ilmu sendiri, sehingga merasa bisa menyaring-nyaring mana yang salah, mana yang tidak, padahal orang awam. Kita kalau memang masih awam, harusnya memang menyaring guru, bukan mencampur aduk. Ketiga, kadang-kadang yang seperti itu lahir dari orang yang secara psikologis orangnya itu flekmatis, yang tidak suka bertentangan. Sementara memang di dalam dakwah ini kan dengan banyaknya pemikiran, banyaknya manhaj, banyaknya golongan, jadinya kan bertentang-tentangan. Nah, orangnya memang bawaannya itu tidak suka bertentang-tentangan, jadi semuanya teman. Karena semuanya teman, semuanya diambil, semuanya didengar. Seperti itu. Saya banyak ketemu dengan orang seperti itu. Saya kan waktu ngisi dulu di Masjid Namiroh, punya pembaca banyak, rata-rata dari takmirnya dulu. Banyak yang saya kenal memang tipikalnya begitu, inginnya itu merangkul semua, jadi teman semua. Sehingga akhirnya yang menyimpang pun teman juga. Setelah itu tidak bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk, karena semuanya jadi teman. Ini orang yang ingin merangkul semua. Padahal jamaah yang dirahmati Allah, dalam dakwah antum tidak bisa merangkul semua. Antum harus memilih. Imma antum tersesat, imma antum berada di atas jalan kebenaran, dan di atas kebenaran itu kayak memegang bara api. Memang susah berada di atas sunnah, susah meninggalkan musik, susah meninggalkan riba, susah karena kebiasaan dari dulu nonton film-film terbaru. Memang susah. Tapi saya katakan, meskipun susah, jalanlah di atas jalan kebenaran. Meskipun kadang-kadang antum terjatuh, tapi abis itu balik lagi. Daripada antum hanyut, semakin jauh, hanya mengikuti hawa nafsu. Katakan kepada Allah, ya Allah, ini saya belum bisa nih ninggalin musik. Itu lebih baik daripada antum mengikuti dakwah yang membolehkan musik. Karena mengikuti dakwah yang membolehkan musik, antum akan menghalalkan sesuatu yang haram. Sedangkan bermusik, masih mendengarkan musik, tapi di antum di atas mana salaf, antum akan sadar diri bahwa antum itu sebenarnya salah, dan minta ampun kepada Allah. Keempat, kejadian-kejadian seperti itu karena sebagian orang kebanyakan kuota, kebanyakan wifi, jadi semuanya ditonton. Yang di Facebook ditonton, yang di YouTube ditonton, yang di Instagram ditonton, semua ditonton. Sebagian orang ada yang mengira dia akan membantah, ternyata dia memasukkan ke kepalanya sampah. Dia pikir dirinya, ah, ku tonton, nanti ku bantah. Belakangan tidak bisa menjawab syubhat itu, lalu terikut. Akhirnya benar juga. Sesuatu yang bagi sebagian ahli ilmu, ini bantahnya begini. Dia tidak bisa nyaring, tidak punya ilmu. Oh, muncul ohnya, muncul membenarkannya. Terakhir yang kelima, saya tidak tahu sudah kalimat yang keberapa saya sebutkan. Janganlah antum, kita ini jadi penuntut ilmu, jangan jadi pemungut kayu bakar di kegelapan malam di tengah hutan. Kadang yang antum ambil betul-betul kayu bakar yang bermanfaat, yang kadang-kadang antum ambil ternyata ular yang mematuk dan mematikan. Jangan pede, kalau malam tidur aja, besok pagi baru lihat yang jelas. Kalau antum masih awam, jangan merasa diri akan mengambil semua, menyaring ini yang baik, ini yang buruk. Mending yang terang-terang aja, yang jelas-jelas aja, daripada nanti ternyata salah-salah. Ustaz, apa ada doa khusus agar bisa melunasi utang? Mohon motivasinya agar bisa melunasi utang. Doanya diajarkan Nabi SAW. Coba antum cari di googling atau di YouFit, banyak. Di antaranya doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minal hammi wal hazan, dari rasa takut, dari rasa gundah, dari kesedihan. Wa minal ajzi wal kasal, dari kelemahan dan dari kemalasan. Wa min apa tadi? Min ajzi wal kasal. Wa min al-jubni wal bukhl, dari sikap sombong dan pelit. Wa min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal, dari tekanan manusia dan belitan utang. Itu termaktub dalam hadis Nabi. Doa agar tidak terlilit utang atau agar bebas dari lilitan utang. Adapun motivasi supaya bebas dari utang adalah seberapa antum punya uang, segera cicil, jangan ditunda. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang berhutang dan punya semangat bayar, yakni semangat nyicil, maka Allah akan bantu dirinya lepas dari utang. Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addahallahu lah. Siapa yang berhutang kepada manusia dan berniat mengembalikannya. Tapi jangan cuma niat. Yang penting niat. Harus ada actionnya. Apa itu? Ada uang cicil, ada uang nyicil. Addahallahu lah. Nanti Allah akan bantu dia menyelesaikannya. Saya sudah sering ceritakan, saya punya dalam hidup saya ada sekitar 4-5 kali utang besar. Utang besar pertama waktu harus beli mobil waktu tinggal di Saudi. Karena naik taksi ke Sheikh Shastri, apalagi ke Sheikh Solih bin Fauzan, per hari PP 50 real, 50 kali 2.500, 125 ribu per hari. Hanya untuk taksinya doang, mahal. Sementara teman-teman di orang Indonesia di sekitaran rumah jarang ada yang ikut kajian rutin ke Sheikh Satri, Sheikh Solih bin Fauzan, apalagi karena jauh. Istri saya juga mau sekolah, jadi istri bilang, ayolah kita beli mobil. Awalnya saya bilang, enggak, takutnya nanti rusak, takutnya beli mobil bekas nanti ternyata jelek mobilnya, takutnya tabrakan dan lain-lain. Tapi akhirnya karena kebutuhan berhutang. Ada teman yang ngutangin sekitar 6.000 real, 6.000 kali 2.500, 3.000 lah, 18 juta. Sementara waktu itu beasiswa 5 juta per bulan. Beasiswanya 5 juta per bulan. Saya buat nyicil. Nyicilnya bukan bulanan tunggu beasiswa. Pokoknya ada duit. 50-100 real. Kalau sudah turun gaji ada 2.000 real. Hutangnya dibayar 1.000 real, 2 bulan 3 bulan lunas. Dapat dari mana? Ya Allah bantu. Itu satu. Yang kedua, waktu pulang ke Balikpapan berhenti dari PNS, saya ngutang ke ikhwan, salah seorang ikhwan, saya utang 82 juta. Karena saya pulang ke sini bawa uang 5 juta rupiah. Sementara denda pengembalian gajinya 87 juta. Saya punya uang 5 juta, 82-nya ngutang sama ikhwan. 82-nya lunas dalam 4 bulan. Terus pernah ngutang karena beli mobil di sini. Pertama kali punya mobil karena kalau mau ke Handil, ke Senipah, dulu harus numpang-numpang. Cari-cari ikhwan, cari Abu Umam, cari Usman, cari siapa lagi waktu itu ya? Maaf-maaf yang saya sudah, yang tidak saya sebutkan namanya. Antarin yuk, ke Handil yuk, sini pah yuk, ayo. Ya. Belakangan pikir-pikir, masa numpang terus? Harus punya mobil juga, meskipun nanti yang nyetirin orang lain. Tapi mobilnya jangan mobil orang, mobil orang, yang nyetir orang, bensinnya orang. Harus mandiri juga. Maka saya ngutang sama lunas 4 bulan. Terakhir kali waktu beli tanah yang sekarang ada bangunan buat Tahsin Maktab Dakwah Mufid yang warna merah. Itu saya ngutang kepada orang 430 juta. Orangnya bilang terserah Ustadz mau bayar berapa, terserah 10 tahun nambah satu. Saya ngutang lunas alhamdulillah 9 bulan 430 juta itu. Tapi dari mana aja duitnya? Dari Allah tentunya. Baik yang ada usaha sendiri maupun yang dapat dari orang. Yang dapat dari orang, contohnya dari Syekh Satri, pengajar Masjidil Haram. Saya sering sebut nama ini di kajian saya karena beliau guru saya yang paling banyak saya timba ilmunya. Syekh Satri nelpon jam 23:30 malam waktu Balikpapan. Nanya lalu minta rekening. Dari mana dia bisa ngasih duit? Maksudnya dari mana tiba-tiba saya lagi tidur 23:30 saya lihat ada yang nelpon. Ternyata Syekh Satri bilang Mufli bla bla bla bla bla panjang lebar, akhirnya bilang suruh temanmu ke sini atau kau kasih rekening nanti ditransfer. Itu duit dapat dari mana? Ada pulang dari kajian, tiba-tiba ada yang nelpon dengan nomor Saudi. Rupanya asisten Syekh Sa'ad Al-Khatlan yang juga pengajar Masjidil Haram. Itu teman saya di kajian Syekh Khatlan. Dia ngomong, Mufli, Masya Allah, banyak video di YouTube sekarang saya lihat. Ya Syekh, antum kamu dakwah? Iya. Gimana PNS-mu? Oh, udah berhenti. Mufli, minta rekening bisa? Buat apa? Kirim duit. Buat apa? Mau enggak? Ya, mau sih. Kasih duit. Itu duit dapat dari mana? Bukan dari dia, dari Allah. Itu di masa-masa ngutang. Di masa-masa ngutang. Jadi, kalau antum berhutang sama orang, jangan nunggu sebulan. Kalau perlu sehari, seminggu. Itu yang saya hutangin waktu bayar PNS itu, saya cari dia tiap minggu. Saya lihat setiap hari Senin saya bilang, antum di mana di sini? Ketemu ya nanti ya. Ada uang berapa kasih? Ada uang berapa kasih? Sepupu yang saya utangin buat beli mobil itu, anaknya dulu di CI, TK. Setiap hari kan dia harus ke atas. Nah setiap 2 hari, 3 hari saya punya uang berapa sih kasih dia? Pakai buku tabungan, buku akuntansi. Tanggal sekian, dicicil sekian, sisa sekian. Tanggal sekian, cicil sekian, lunas sekian, sisa sekian. Satu lembar, ditulis setiap hari. Setiap datang, kak, lewat CI, iya, nanti tunggu di atas, nanti kita ketemu di situ. Hanya untuk tanda tangan sama terima uang. Bukan nunggu sebulan dapat lagi, bukan. 100.000, 200.000, 300.000, yang dipunya berapa? Nanti insyaallah Allah bantu. Insyaallah dibantu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.